Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM. Syeda Ralun, seperti janji saya tadi bahwa kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini, Selasa 2 Februari 2016, di mana kita akan membahas mengenai perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan opini ataupun komentar Anda terkait hal tersebut, Anda bisa menelpon kami di layanan telepon interaktif kami di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui streaming kita di www.serambifm.com. Dan baik, Syeda Ralun, saat ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber. Beliau adalah Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, ada Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, ya. Sehat hari ini, Bung, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Dan seperti biasa, Bung, kita akan membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan selain nanti ada Bung Nasir Nurdin, semoga nanti juga ada penelpon-penelpon dan narasumber kita yang lainnya yang ingin bergabung memberikan komentarnya, begitu, Bung, ya? Iya, insyaallah. Oke. Baik, Bung, sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi, kita akan mendengarkan salam Serambi versi audio berikut ini. Perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Beberapa fraksi di DPRA dilaporkan sedang kasak-kusuk mendesak gubernur supaya membesarkan uang perjalanan dinas. Gubernur diminta segera mengubah peraturan tentang uang perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas untuk anggota DPRA relatif kecil dan sudah tidak layak lagi. Begitu kata juru bicara fraksi gabungan Gerindra PKS, Kartini. Besaran uang dinas luar kota yang diterima selama ini disebut Kartini untuk biaya transportasi pulang pergi dari bandara ke tempat penginapan saja sudah tidak cukup. Kartini tidak menyebut angka yang dikatakannya tidak cukup. Ia juga tak menyebut berapa besaran angka yang cukup untuk perjalanan ke luar daerah. Pergub yang mengatur tentang uang perjalanan dinas pejabat itu memang belum diubah. Tapi aspirasi anggota dewan yang minta tambahan uang perjalanan dinas diam-diam sudah tertampung melalui alokasi anggaran perjalanan dinas DPRA dan gubernur wakil gubernur yang totalnya mencapai hampir 56 miliar rupiah dalam RAPBA 2016. Rinciannya untuk DPRA mencapai 33 miliar rupiah, sedangkan uang perjalanan dinas kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur 22,9 miliar rupiah. Pihak DPRA dalam pos anggaran Sekretariat DPRA telah mengalokasikan anggaran perjalanan dinas dalam 3 pos, yaitu pos anggaran perjalanan dinas dalam daerah 13 miliar rupiah lebih, perjalanan dinas luar Aceh 11 miliar rupiah lebih, dan perjalanan dinas luar negeri 9 miliar rupiah lebih. Pengalokasian anggaran sebesar itu ternyata sudah disesuaikan dengan tuntutan perubahan pergub tentang uang perjalanan dinas pejabat eksekutif dan legislatif. Jika nanti gubernur mengubah pergub tentang dana untuk perjalanan dinas, maka pagu anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan itu mampu memenuhi kebutuhan perjalanan dinas anggota DPRA. Lain lagi cerita tentang dana perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur. Menurut anggota DPRA, Bardan Sahidi, ada 4 item mata anggaran yang tumpang tindih. Usulan tersebut ada yang diajukan oleh sekretaris daerah dan ada yang diajukan biro umum, kata Bardan. Ia mencontohkan, Seda mengusul 7,975 miliar rupiah untuk perjalanan dinas gubernur wakil gubernur. Dalam dokumen lainnya, Sekda juga mengusulkan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk keperluan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak. Lalu, biro umum juga mengusulkan anggaran sebesar 975 juta rupiah untuk biaya rapat konsultasi dan koordinasi dalam dan luar daerah. Padahal semua anggaran itu kan intinya sama, yaitu untuk biaya perjalanan dinas gubernur dan wakil gubernur. Makanya, anggaran membengkak mencapai 22,9 miliar rupiah, kata Bardan. Kali ini, kita tidak menyoal tentang banyaknya duit yang dihabiskan untuk perjalanan dinas pejabat eksekutif dan DPRA. tapi yang ingin pertanyakan apa manfaat yang bisa dinikmati rakyat Aceh. Para pejabat eksekutif dan legislatif selalu mengatakan perjalanan mereka keluar daerah bahkan keluar negeri sangat penting bagi daerah. Tapi rakyat tidak pernah tahu apa oleh-oleh mereka dari perjalanan yang selalu mewah itu. Makanya, ke depan ini kita ingin ada satu pihak yang berwenang mengaudit perjalanan dinas pejabat eksekutif dan legislatif. Audit yang kita maksud adalah bukan hanya berapa besar duit mereka habiskan, tapi apa manfaat yang diterima rakyat dan daerah ini. Nah, perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Nah, itu dia Saudara Lun yang menjadi topik kita pada hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan komentar ataupun opini Anda terkait hal tersebut, bergabung bersama kami di layanan telepon interaktif kami di 0651-637172 atau di 0811-689020. Dan Saudara Lun, saya masih bersama Bung Nasir Nurdin di sini. Nah, Bung, berbicara mengenai uang ya Bung ya, apalagi sekarang juga terjadi kasak kusuk, dan bukan kali ini aja, kita semua juga sudah tahu bahwa akhir tahun 2015 kemarin juga terjadi kasak kusuk. Nah, apa yang melatar belakangi kawan-kawan Serambi untuk mengangkat tema ini, Bung? Ya, dalam APBA 2016 ini sendiri masih menyisakan kontroversi walaupun sudah disahkan malam kemarin ya, dan segera akan dibawa ke Mendagri untuk koreksi lagi. Kita tunggu dalam 2 minggu ini akan turun ya kan. Di situ ya sudah ada perubahan, sejumlah perubahan dari yang diajukan akhir tahun lalu. Ya, tapi jumlahnya masih tetap, malah jumlahnya naik. Jumlahnya naik sekitar 1T ya. Setelah dilakukan kita telusuri, Serambi juga mendapat bocoran-bocoran dan lain-lain. Untuk nampaknya antara eksekutif dengan legislatif saling berlomba untuk memperbesar uang perjalanan dinas ini yang itu terungkap pertama sekali ketika penyampaian pandangan akhir praksi. Hampir semua praksi memberikan pandangan akhirnya pada malam menjelang pengesahan itu, pada rapat paripurna itu, semua menyinggung. Praksi di DPR itu sempat menyinggung agar gubernur merevisi pergub tentang besaran perjalanan dinas gitu ya. Karena menurut mereka uang perjalanan dinas yang ada di ketentuan peraturan sekarang, ketentuan yang ada sekarang sudah sangat kecil dan nyaris tidak mencukupi lagi kebutuhan dinas. Malah Kartini, juru bicara fraksi PKS Gerindra, mengibaratkan dari bandara ke hotel saja ini sudah nggak cukup. Nah, ini kan mereka mengkritisi besaran uang perjalanan dinas eksekutif, katanya. Jadi eksekutif harus mengubah itu, karena kalau diubah itu peraturan itu, imbasnya juga akan terjadi kenaikan pada perjalanan dinas anggota dewan. Ya, itu payung hukumnya satu. Itu yang mereka desak. Ternyata diam-diam. Walaupun itu belum diubah, ternyata yang dialokasikan untuk perjalanan dinas di Vera sudah cukup lumayan besar, seperti 33M lebih. Iya. Ya. Sementara untuk eksekutif ada 22M. Walaupun pada awalnya ini menimbulkan kontroversi karena dalam data-data dalam dokumen itu nampak 7M untuk eksekutif. Padahal setelah dibedah lebih lanjut oleh seorang anggota dewan namanya Bardan Sahidi, itu ada angka 22, sekian yang keluar. Menurut sinyalemen Bardan bahwa itu adalah hasil usulan-usulan ganda. Ini sudah diusulkan lagi hingga mencapai angka 22, sekian. Serambi menarik untuk mengulas ini karena ini mau dibawa kemana uang perjalanan dinas ini kan gitu ya, ya. Kita harus bertanggung jawab kan kepada publik. Setiap peser, setiap rupiah uang rakyat yang dihabiskan harus dipertanggungjawabkan. Karena angkanya begitu fantastis begitu. 55, ya kan? Ini luar biasa besar dan ini Saya kemarin ada mendapat gambaran berapa per bulannya mereka mendapatkan ya. Ratusan juta setiap bulan mereka akan mendapatkan uang. Nah, itu kalau dikali-kali misalnya eksekutif, legislatif. Karena kalau untuk kepala daerah itu adalah gubernur dan wakil gubernur, itu dibagi dua. Saya pikir itu yang kita ya semangat kita untuk menurunkan tulisan ini adalah untuk kita sama-sama mengkritisi lah ini uang rakyat ini jangan dipoya-poyakan. Jangan perjalanan dinas yang mewah kita mengistilahkan dalam tulisan ini ya, perjalanan dinas yang mewah, dan rakyat akan menuntut itu oleh-oleh apa sih yang dibawa dari sebuah perjalanan dinas katakanlah ke luar negeri. Apa manfaat bagi rakyat itu? Karena seperti saya katakan tadi, setiap rupiah uang rakyat yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawab dan memberikan dampak kepada masyarakat. Saya pikir gitu, Fea. Baik, Bung. Seperti jadi sudah dikatakan juga oleh yang Anda jelaskan tadi, bahwa juru bicara praksi gabungan Gerindra PKS Kartini juga mengatakan bahwa uang harian perjalanan dinas untuk anggota DPRA relatif kecil dan sudah tidak layak lagi. Jadi kan timbul pertanyaan begini, Bung, ya, dengan uang yang begitu fantastis yang sudah dikeluarkan. Jadi kira-kira berapa besaran uang yang layak dan cukup nih? Jadi kan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Menurut Anda bagaimana, Bung? Ya, seharusnya memang yang namanya kecukupan ya. Itu memang relatif sekali, tidak pernah cukup. Ya. Antara penting sama ini kepentingannya ya, kan kepentingannya. Kalau kepentingannya misalnya untuk ke Jakarta doang misalnya ya. Itu memang kalau keperluan memang enggak habis-habisnya, ya. Enggak cukup-cukupnya ya. Perlu kita ya, semua perlu ya kan. Tapi coba dibatasi pada kepentingan apa gitu ya. Saya pikir relatif sekali kalau bicara misalnya bicara soal sudah tidak cukup ya kan. Nah, yang cukupnya berapa juga nanti tidak cukup lagi kan gitu ya. Tapi saya pikir gini ya, harus sebelumnya juga harus dipertanggungjawabkan yang dulu-dulu itu gimana coba. Yang sudah dibelanjakan itu ya kan, itu apa manfaatnya? Dievaluasi lagi lah, dievaluasi. Evaluasi, dan itu harus ada satu, saya pikir harus ada satu tim yang mengevaluasi atau mengaudit ini penggunaan uang perjalanan dinas ini. Baik, Bu. Karena ketika kita lihat mereka perjalanan dinas rame-rame, ada yang malah kalau ke luar negeri ada yang mengikut sertakan keluarga misalnya. Nah, ini sudah refreshing keluarga atau kepentingan dinas ini memanfaatkan uang rakyat seperti itu. Atau mungkin bisa sekalian, Bung, gitu, kerja sambilan refreshing sama keluarga. Ya. Mungkin sambil begitu, Bung, ya, tanggapannya. Mungkin. Dan menarik sekali, Bung, untuk kita kupas lagi, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Jadi, Saudara Lun, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menelpon di layanan telepon interaktif kita di 0651 637172 atau di 0811 689020 mengenai topik kita hari ini, perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Jadi Saudara Lun, tetap terus di 90,2 Serambi FM. Permisi, kok saya mau setrika, kipas angin, rice cooker ya, ada. Pokoknya semuanya kuantum. Ibu, datang udah minta kuantum, nih kuantum. Lagi ada undian 2 kali rejeki kuantum, Bu. Nah, itu dia, saya mau ikutan 2 kali rejeki kuantum, kok. 2 kali rejeki kuantum, 2 kali rejekinya. Setiap pembelian produk kuantum, rice cooker, kipas angin, setrika listrik, dan blender, mendapatkan kesempatan meraih 2 kali rejeki. Segera kirim kartu garansi Anda beserta data diri dan nama toko ke PO Box Kuantum JKB 11.000. Dapatkan pulsa 20.000 bagi 2.500 pengirim pertama setiap bulannya. 1 buah mobil Datsun Go Plus Panca, 2 Yamaha NMAX, 5 Yamaha Mio, serta puluhan produk kuantum lainnya. Ayo kirim, jangan sampai keduluan. Mudah-mudahan dapat mobil. Jangan lupa tulis nama toko Oe ya. Ibu dapat hadiah, Oe juga dapat hadiah. Jadi sama-sama dapat hadiahnya. Promo ini berlaku hingga 31 Mei 2016. Capos, persembahan terbaik dari kuantum. Hai semua, namaku Cantik. Aku tinggal bersama mama dan papa di rumah yang bagus banget. Kata papa, rumah kami kuat karena menggunakan semen terbaik dari Semen Padang. Nama semennya adalah PCC. Aku bangga sama rumahku. Terima kasih Semen Padang. Berikan perlindungan terbaik bagi keluarga Anda dengan bangunan rumah yang kuat yang memberikan ketenangan bagi orang-orang yang Anda cintai. Semen PCC dari PT Semen Padang menjadi wujud komitmen PT Semen Padang untuk menciptakan produk bermutu yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Gunakan selalu semen PCC untuk segala kebaikan konstruksi dan bangunan Anda. Karena bagi kami, perlindungan dan kenyamanan keluarga adalah segalanya. Semen PCC dari Semen Padang, jaminan mutu dan kekuatan. PT Semen Padang, Semen Indonesia Group. Syeder Alun, tahukah Anda apakah yang dimaksud dengan program Keluarga Harapan? Program Keluarga Harapan adalah program pemberian uang tunai kepada masyarakat keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Siapa peserta program Keluarga Harapan? Peserta program Keluarga Harapan adalah ibu rumah tangga dari keluarga yang terpilih sesuai kriteria yang ditetapkan, yaitu ibu hamil atau nifas, memiliki bayi sampai dengan usia prasekolah dan anak sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat. Apakah kewajiban ibu? Ibu hamil memeriksakan kehamilan setidaknya 4 kali selama masa kehamilan. Ibu melahirkan, proses kelahiran bayi ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Ibu nifas, ibu yang telah melahirkan harus memeriksakan kesehatannya minimal 2 kali sebelum bayi mencapai usia 28 hari. Apakah kewajiban anak ibu? Bayi usia 6 hingga 11 bulan, anak di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulan. Bayi usia 1 hingga 5 tahun mendapatkan imunisasi dan pemantauan tumbuh kembang setiap 3 bulan. Anak usia 5 hingga 6 tahun atau prasekolah, anak mendapatkan pemantauan tumbuh kembang. Apakah kewajiban pendidikan anak? Untuk anak usia 6 hingga 18 tahun terdaftar di SD, SMP, SMA sederajat dengan absensi kehadiran minimal 85% hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Program Keluarga Harapan, meraih keluarga sejahtera. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Aceh. Wah, Pak Madi, gak usah serius sekali lah perhati rumah barunya. Oh, Pak Joni rupanya. Ini loh Pak, sedang saya pikirin soal atap rumah. Kenapa emangnya Pak? Begini Pak Joni, ini rumah kan semuanya sudah hampir rampung. Tinggal atap yang belum. Saya jadi bingung, atap apa ya yang bagus kita pasang? Gak usah bingung loh Pak. Bapak pasang saja atap Onduline. Atap Onduline sudah terjamin kualitasnya. Selain kualitasnya yang bagus, atap Onduline bahannya ringan, tidak berkarat dan tidak berisik saat hujan. Saya aja pakai atap Onduline. Tuh, kompleks sebelah Pak, semua pakai atap Onduline. Syederalun, atap Anda bocor atau butuh untuk renovasi atap, Onduline solusinya. Genteng bitumen pertama di Indonesia, bukan genteng metal. Atap Onduline adalah produk atap bergelombang dan material penutup dinding yang atraktif, ringan, tidak berkarat atau kropos dan tidak berisik saat hujan serta ramah lingkungan dan pemasangan yang mudah. Telah terbukti kualitasnya dan telah digunakan secara ekstensif di berbagai jenis bangunan di seluruh dunia dalam segala kondisi iklim. Dapatkan atap Onduline di toko Sinar Mentari, Jalan Teguh Umar nomor 296 hingga 298, Stuy, Banda Aceh. Telepon 0651-42712, HP 0812-699-5366. Toko Sinar Mentari juga menjual genteng Onduvilla. Pak, semalam ternyata ada hujan ya? Kok kita nggak dengar ya suaranya? Itu karena kita pakai atap Onduline, Ma. Onduline, ahlinya atap genteng. Silakan duduk. Oh, iya, Dok, iya. Apa keluhannya? Iya, ini, Dok. Akhir-akhir ini kok pandangan saya enggak jelas ya, Dok, ya? Terus? Kadang kepala suka nyut-nyutan, terus jadi sering emosi. Oh, iya, iya, iya. Coba saya periksa matanya sebentar. Iya, Dok. Bapak sedang nonton televisi ya? Loh, kok tahu? Iya, tahu. Pasti tayangan TV-nya sering terganggu, kan? Loh, kok tahu lagi? Nah, terus kalau hujan, pasti gambarnya hilang, ya kan? Persis, Dok. Pasti Bapak pilih TV berlangganan yang murah itu, kan? Benar itu. Jadi kenapa saya, Dok? Oh, Bapak baik-baik aja. Kondisi sehat kok, Pak. Lah, terus? TV langganan aja yang mesti diganti. Makanya, cari TV berlangganan jangan cuma murah dan banyak channelnya aja. Pilih Indovision. Mau hujan badai sekalipun gambarnya tetap bagus. Karena tayangannya tahan terhadap gangguan cuaca. Untuk berlangganan, hubungi 500-900. Dok. Kalau cuma konsultasi begini nih, masih tetap bayar. Persis, kok tahu? Indovision, bukan yang lain. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. 90,2 Serambi FM. Terima kasih Saudara Lun, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Cakrawala Serambi FM yang seperti biasa membedah editorial harian Serambi Indonesia. Dan untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenai perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Jadi Saudara Lun, silakan buat Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan komentar ataupun opini Anda terkait hal tersebut, silakan bergabung bersama kami di 0651 637172 atau di 0811 689020. Baik Bung, kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan narasumber kita Bung, seperti yang sudah kita katakan tadi ya, bahwa saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Koordinator Gerak Aceh, Bung Askalani. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam Bung. Apa kabar nih Bung hari ini, sehat baik, Bung ya? Baik, baik sekali Pak. Terima kasih Bung sudah bergabung bersama kita di Cakrawala Serambi FM pada hari ini. Saya ya, V. Artega, dan di studio juga sudah berbincang bersama Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, ada Bung Nasir Nurdin. Mungkin disapa dulu Bung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bung Askal. Iya Pak. Iya. Baik Bung, mengenai tema kita pada hari ini, perjalanan dinas perlu diaudit manfaatnya. Nah silakan Bung, komentar Anda terkait hal tersebut. Ya, tajuk hari ini itu sangat menarik sebenarnya. Kalau kita mau lihat terkait dengan perkembangan isu yang muncul di publik, nah salah satu yang menjadi sumber problem misalnya dari hasil audit tahun 2015 terkait dengan anggaran yang dikelola oleh pemerintah Aceh adalah anggaran yang berhubungan dengan terkait dengan perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini sangat menjadi perhatian fokus dari publik. Kita mau mengambil contoh misalnya konteks perjalanan kunjungan kunker yang dilakukan oleh anggota DPR dulu ke luar negeri, yang kita tahu juga sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban dilakukan kepada publik. Apa sih sebenarnya yang dihasilkan ketika mereka kemudian mengunjungi negara-negara tertentu seperti kemarin ada Turki, kemudian Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Kemudian yang lain juga biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh kepala daerah. Kita juga cukup tahu misalnya gubernur beberapa kali ke luar negeri, ke Swedia dan sebagainya. Kemudian wakil gubernur juga ikut serta misalnya ke Arab Saudi dan beberapa negara yang lain yang berhubungan dengan alasannya adalah untuk perjanjian kerjasama dalam bidang investasi. Nah, sampai saat ini memang konteksnya itu belum bisa dilihat menurut kita. Jadi jumlah komposisi belanja perjalanan dinas juga menjadi temuan pada akhir hasil audit tahun 2014. Di mana ada beberapa temuan yang potensinya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh misalnya biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai baik dalam daerah maupun keluar daerah. Dan ini menjadi sesuatu yang kemudian akan terus menjadi beban bagi pemerintah Aceh karena memang jumlah dan tensi perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pihak baik anggota DPR kemudian maupun eksekutif dan sebagainya itu cukup tinggi mobilitasnya. Dan kalau kita mau lihat dengan impact yang diperoleh dari hasil kunjungan yang dilakukan itu belum bisa dijadikan satu acuan bahwa akibat dari perjalanan dinas yang dilakukan itu menghasilkan input sesuatu ke orang apa ke masyarakat Aceh, itu belum bisa dilihat. Baik, saya akan langsung serahkan kepada Bung Nasir Nurdin, mungkin ada yang ingin didiskusikan, silakan Bung. Ketika rapat paripurna malam kemarin itu Bung Askal ya, juru bicara fraksi mengusulkan agar ada penambahan untuk biaya perjalanan dinas. Ini bisa Anda jelaskan sedikit ini pergub mana mengacu ke mana ini, payung hukumnya di mana ini biaya perjalanan dinas untuk kepala daerah maupun DPR, DPR ini? Ya, kalau dari nomenklatur anggaran sebenarnya dia dilihat dari jumlah komposisi pendapatan asli daerah. Jadi kepentingannya adalah kalau kemudian kepentingan biaya perjalanan dinas itu dilakukan karena memang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang memang sudah menjadi sesuatu yang menghasilkan kepentingannya buat jangka panjang Aceh, mungkin itu dibolehkan. Kita mengambil contoh misalnya konsultasi ke Jakarta kemudian rapat-rapat yang menghadiri pertemuan dengan kementerian dan sebagainya. Itu memang adalah kegiatan rutin yang memang tidak bisa dihindarkan. Tetapi yang menjadi problem kita adalah misalnya anggota DPR meminta penambahan jumlah kuota perjalanan dinas. Nah, kita mencurigai gini, karena tahun depanlah tahun politik. Nah, ini juga punya hubungan erat dengan kepentingan memanfaatkan biaya perjalanan kos ini untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Betul. Atau bahkan ada sebagian besar kita curiganya adalah dana ini dipakai untuk biaya perjalanan dinas ke luar negeri pada akhir tahun. Contohnya kayak tahun kemarin. Nah, ini adalah bagian dari kalau kita lihat adalah kepentingan politik anggaran yang dimainkan oleh anggota DPR. Padahal setiap biaya yang diusulkan dalam anggaran untuk kepentingan biaya perjalanan dinas itu mengacu kepada peraturan gubernur. Nah, gubernur menetapkan jumlah batas dan proses perjalanan terkait berapa total yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam setahun. Memang dia masih menggunakan asumsi, ya. Anggaran asumsi ini tidak boleh lebih dari jumlah kira-kira penerimaan aset yang akan diperoleh. Misalnya dari jumlah total pajak yang akan diperoleh. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Lebih kurang kalau tidak salah dari undang-undang itu 15%. Nah, kalau asumsi makronya dipakai, misalnya anggota DPR kemarin mengusulkan tinggi, maka dengan secara otomatis pemerintah Aceh harusnya mengkoreksi itu. Kalau misalnya tahun ini pendapatan Aceh hanya 1,8 triliun, maka dia harus mencapai 2 sampai dengan 3 triliun. Nah, kalau itu tidak dicapai, maka penggunaan biaya perjalanan dinas itu tidak boleh. Iya, iya, jadi mengacu kepada PAD ya? Iya, betul, Pak. Sekarang ini ada angka yang keluar, kalau menurut perhitungan sementara kita kemarin itu sekitar 55 sekian miliar. 33 untuk DPR dan 22 sekian untuk eksekutif. Ini angka ini keluarnya dari mana ini? Kok bisa seperti itu? Apa sudah mengacu kepada pergub itu atau gimana? Nah, yang menariknya gini, Bang, dari dokumen anggarannya kita peroleh sebenarnya bahwa ada pemilahan-pemilahan dilakukan. Misal, biaya perjalanan dalam daerah. Nah, biaya perjalanan dalam daerah ini bukan satu mata anggaran yang disisipkan di bawah biru apa misalnya, biru umum misalnya. Tetapi dia juga masih digunakan lagi berdasarkan SKPA-SKPA tertentu. Jadi, makanya tidak salah kalau kemudian hasil temuan DPRA misalnya menyebutkan bahwa angkanya bukan 7 miliar, tapi hampir 23, sekian miliar yang ditentukan oleh eksekutif. Nah, temuannya dari mana? Karena ada usulan-usulan, bukan hanya dari di bawah biro umum, tapi juga ada pemilihannya yang berada di bawah SKPA masing-masing. Nah, di bawah SKPA itu dibagi dua lagi, Pak. Ada biaya perjalanan dalam daerah, kemudian ada biaya keluar daerah. Nah, keluar daerah ini misalnya mungkin ke Jakarta, ke Bandung, ke Bali dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan. Tapi intinya ini memang sesuatu yang kemudian menjadi problem, karena memang mata anggarannya itu masih terjadi pemilahan-pemilahan. Walaupun dalam nomenklatur anggaran dibolehkan sebenarnya memang memilah antara yang di biro umum dengan yang ada di SKPA. Tetapi intinya pemerintah Aceh seharusnya konsisten dengan jumlah, misalnya diusulkan adalah 7 miliar, 7 miliar itu dibagi untuk biro umum berapa, untuk SKPA-SKPA itu berapa. Bukan kemudian hanya diambil satu tempat. Iya. Itu sinyalemen ada usulan ganda itu, apa, terbaca oleh kita? Nah, mungkin ketika disampaikan bahwa ada dugaan usulan ganda, ya modelnya seperti yang tadi, Bang. Jadi sudah ada di biro umum, sudah ada di bawah SKPA-SKPA. Maka tidak menutup kemungkinan akan ada double yang bisa kemudian ini merindikasikan bahwa cara perencanaan itu tidak sehat sebenarnya, tidak bagus dari segi pengusulan anggaran. Maunya kalau anggaran kemudian dibatasi, misal kita jumlahkan bahwa untuk tahun 2016 biaya perjalanan dinas eksekutif misalnya hanya 15 miliar. Nah, 15 miliar itu 7 miliar dikelola oleh biro umum untuk kepentingan gubernur dan wakil gubernur. Sisa lebihnya itu adalah dikelola oleh SKPA. Iya. Selama ini pertanggungjawabannya itu memang tidak ada, nyaris tidak ada sama sekali pertanggungjawaban penggunaan anggaran perjalanan dinas ini, Bung Askal. Kalau dulu, Bang, mungkin agak lebih ini ya. Dulu itu sistemnya lamsam. Jadi diusulkan misalnya perjalanan ke Jakarta 5 juta habis. Jadi tidak ada pertanggungjawaban. Nah, sejak undang-undang pemerintah kemudian meretifikasi PP ini, bahwa dia harus actual cost. Misalnya, kalau akal berangkat ke Jakarta, kemudian nginapnya di hotel, hotelnya apa, harus ngambil buktinya, kemudian boarding pesawatnya, kemudian juga biaya taksinya dan sebagainya. Harusnya actual cost. Nah, tetapi ada juga permainan-permainan. Nah, permainan ini adalah kelicikan sebenarnya yang dimainkan oleh para pihak. Kita mengambil contoh gini, berangkat dari sini ke Jakarta, nginapnya di tempat-tempat yang murah, tapi dia pertanggungjawabkan yang mahal. Nah, ini masih juga didapatkan. Misalnya naik pesawatnya, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin agak lebih ketat, itu tidak mungkin dilakukan lagi. Kalau dulu itu naiknya misalnya pesawat Garuda, ya dipertanggungjawabkan lain misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang demikian. Nah, ini yang kemudian sering menjadi permasalahan. Padahal ada sesuatu yang menjadi contoh baik. Saya masih ingat dengan mantan Sekda Lama, Pak Setia Budi. Nah, beliau itu adalah orang yang konsisten menjaga itu. Misalnya ketika berangkat ke Jakarta, beliau lebih uangnya sekitar 1 juta itu dikembalikan. Nah, ada juga anggota dinas yang kemudian mencari keuntungan dengan itu. Tidak mengembalikan, tapi mengambilnya masuk ke kantong pribadi. Nah, yang masuk ke kantong pribadi ini yang kemudian sering menjadi temuan. Kalau anggota DPR itu lebih berbahaya lagi, Bang. Jadi kalau kita itu menduga gini, anggota DPR kan punya banyak relasi. Dia nginap di rumah saudara, tapi bayarnya hotel. Itu dilakukan, bukan tidak. Ya. Ada masih permainan-permainan seperti itu masih terendus ya. Oke, Fea mungkin. Baik, Bung Aska. Sejauh ini menurut Anda apakah ada oleh-oleh dalam tanda kutip ya, begini Bang ya, yang bisa kita lihat ataupun yang bisa dirasakan oleh rakyat daripada perjalanan dinas yang telah dilakukan oleh para eksekutif kita nih? Nah, sampai saat ini itu tidak ada jawaban. Nah, kami sedang mensengketakan, ya, gerak sedang mendaftar, kemarin sudah mendaftar Komisi Informasi Aceh, ya, untuk menggugat anggota DPR terkait perjalanan ke Turki, kemudian ya, perjalanan ke Jerman dan perjalanan ke Perancis serta perjalanan ke Inggris yang dilakukan oleh Komisi 2, Komisi A, Komisi 1 dan Komisi 3. Kita ingin mempertanyakan apa laporan yang dibawa dari sana itu yang kemudian bisa diunggah ke publik. Karena sejauh ini total anggaran yang dikeluarkan lebih di atas 100 juta. Ini harus menjadi pembelajaran. Jadi kalau Anda, silahkan saja Anda perjalanan ke luar negeri, ke Norwegia, ke Amerika, tapi ada sesuatu input yang dibawa ke masyarakat Aceh. Karena penting diketahui oleh anggota DPR, uang yang dipakai itu bukan uang dia, tapi uang rakyat. Baik, kita bayar pajak, mereka kemudian menginput pajaknya, jangan seenaknya dipakai oleh mereka, tapi tidak ada pertanggungjawaban. Itu yang akan kita lakukan. Baik, Bung. Apa harapan Anda, Bung, terkait dengan hal ini? Kita tetap konsisten berharap BPK mengaudit khusus sebenarnya terkait biaya perjalanan dinas ini. Dulu tahun 2014 ada temuan yang sampai saat ini belum bisa dijawab oleh pemerintah Aceh. Nah, kalau ini kemudian terus membengkak, maka potensi kerugian keuangan negara sudah bisa pasti disampaikan ada. Baik, Bung. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan? Kalau kita berharap bahwa Mendagri juga harus peka dengan ini. Ini ada problem sebenarnya. Nah, koreksi Mendagri harus memberikan catatan bahwa biaya perjalanan dinas ke luar negeri itu harus ditolak. Masa kita nggak malu dengan DPD? DPD saja sudah menyatakan tahun depan itu tidak lagi ada perjalanan dinas ke luar negeri. Karena memang tidak ada manfaat buat Indonesia. Apalagi anggota DPRA yang menurut saya juga tidak ada manfaat buat Aceh. Baik, masa mau contoh sesuatu harus ke luar negeri, contoh aja di daerah yang lain yang lebih utama. Baik, Bung. Terima kasih, Bung, atas bincang-bincangnya pada hari ini. Dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Nah, itu dia tadi Bung Nasir Nurdin, perbincangan kita bersama dengan Koordinator Gerak Aceh, ada Bung Askalani. Tentunya Bung Nasir Nurdin punya catatan-catatan tersendiri dan catatan penting lainnya begitu Bung ya, yang ingin nanti disampaikan kepada Sudaralun yang mendengarkan. Baik Sudaralun, kami akan masuk di segmen akhir nanti setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetap terus di 90,2 Serambi FM. Oma, gedar meroh lagu baleman. Mane ban wo tma. Oh, drone lagu Bamadun. Nyo ban lun wo dari lampu. Lunjak pesapat boh pineng. Panena, sinyak lun kajilake Honda baru. Yum Honda pih cukup muhamahai. Oh, menan. Jadi boh pineng yang godit tuha, kane pajit. Mandum ka lun putren dari Cumba. Mulai dari pineng tuha sampo yang baru lahir. Hai dah berkili. Kibar ya drone. Gara-gara ni miat lagi Honda baru, tampuh hati ni japa pindung yang gotrok umu. Jadi kibar encik. Ya, ni dengar lu pegah apa? Ya. Jino, hanapa susah-susah le soal belah Honda baru? Ni jak laju, bak Nusantara Sakti di alir Honda, Banda Aceh. Di jalan T Nyarip nomor 8 dan si kurung sampai ke FJ Lamnyong. Di sinan apa? Dengan DP ₹1 juta, kaja dah puas Honda. Nyana prepeng dari bawah pinungnya, ya deh kada hawa ada Honda baru. Oh, beretaknya lagi nyan. Kajut, Jino laju lonjak Nusantara Sakti di alir Hondanya. Sudirlun, Nusantara Sakti dealer Honda Banda Aceh melayani pembelian sepeda motor Honda secara kredit dan tunai. Cukup bayar ₹1 juta saja, Honda bisa bawa pulang. Ditambah banyak lain hadiah eksklusifnya. Nusantara Sakti dealer Honda Banda Aceh juga melayani pinjaman dana. Syarat dan ketentuan berlaku. Datang saja ke Nusantara dealer Honda Banda Aceh di Jalan Tenya Arif nomor 8 dan 9 samping KFC Lamnyong Banda Aceh. Telepon 08112742959. Nusantara Sakti dealer Honda Banda Aceh, mengerti kebutuhan Anda. Hai Fitri. Kok sepertinya lagi mikirin sesuatu nih? Aduh, aku lagi bingung nih. Rencana besok mau liburan, tapi gak tau kemana. Oh, gak usah bingung-bingung. Gimana kalau kita ke tempat wisata alam Taman Rusa di Desa Lam Tanjung Sibreh itu aja? Iya, Fit. Kita ke Taman Rusa aja yuk. Ke Taman Rusa? Memangnya asik gak tempatnya? Wah, tempat wisata alam Taman Rusa itu asik dan seru banget, Fit. Aku aja udah sering kesana. Di sana itu loh, ada kolam renang, kebun binatang, wahana bermain, kereta api untuk keluarga yang bisa mengitari pulau yang ada di Taman Rusa, kolam pemancingan, restoran dan musola. Pokoknya lengkap deh. Oh, ya udah deh. Besok kami sekeluarga ke Taman Rusa. Sederalun, kunjungi dan nikmati wisata alam bersama keluarga Anda di Taman Rusa, Desa Lam Tanjung, Sibreh, Aceh Besar. Berbagai fasilitas ada di sana, seperti kolam renang, wahana bermain, kebun binatang, kolam pemancingan, kereta api untuk keluarga, restoran, tempat parkir yang luas, dan musala. Mau kemana nih? Kami mau ke Taman Rusa. Taman Rusa, seru dan mengasyikkan. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Sidaralun, kita masuk di segmen akhir dalam program Cakrawala Serambi FM pada hari ini. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan komentar dari Koordinator Gerak Aceh, ada Bung Askalani, di mana tadi beliau juga mengatakan bahwa ada beberapa temuan audit di tahun 2014 dan 2015 yang masih belum bisa dipertanggungjawabkan, Bung, seperti biaya perjalanan dinas oleh pegawai baik dalam ataupun luar daerah. Kemudian juga pada tahun 2015 kemarin ada perjalanan ke luar negeri yang sampai saat ini masih belum ada pertanggungjawabannya, begitu, Bung, ya. Di mana perjalanan dinas tersebut ke Turki, ke Jerman, kemudian ke Arab Saudi dan ada beberapa negara lainnya. Dan beliau juga tadi mengatakan bahwa sampai saat ini juga masyarakat masih belum bisa merasakan manfaat dari perjalanan dinas yang dilakukan oleh para elit kita, nah, Bung. Dimana sekedar tambahan lagi, tadi beliau juga mengatakan bahwa perjalanan dinas daerah itu jika berhubungan dengan rapat rutin ataupun juga misalnya seperti perjalanan dinas untuk melakukan konsultasi ke Jakarta ataupun juga melakukan rapat dengan beberapa menteri yang ada di sana, itu mungkin dibolehkan, begitu, Bung, ya. Tapi perjalanan dinas yang masih kita belum tahu apa sebenarnya manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat, itu mungkin tidak diperbolehkan ataupun disarankan jangan, begitu, Bung, ya. Nah, apa catatan-catatan penting Anda, Bung, yang ingin disampaikan terkait dengan komen beberapa perbincangan kita tadi? Silakan, Bung. Ya, saya pikir apa yang sudah dicontohkan oleh DPD untuk tidak melakukan lagi perjalanan dinas itu sesuatu yang bagus, ya. Mengikuti, ya kan. Harus ada rambu-rambu hukum yang jelas nih, perjalanan dinas atau untuk hiburan, gitu, ya. Tapi selama ini adalah hiburan dibalut dengan perjalanan dinas. Mm-hmm. Supaya masyarakat juga tidak tertipu begitu, Bung, ya, supaya jelas begitu. Makanya ketika sudah melakukan satu misi perjalanan dinas, harus betul-betul diaudit dan dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Mm-hmm. Dampaknya apa sih bagi masyarakat? Mm-hmm. Kalau yang melakukan studi banding misalnya, mm-hmm, perbandingan apa yang akan dilakukan? Mm-hmm. Dan gimana penerapan aplikasinya di daerah? Mm-hmm. Jadi selama ini tidak, artinya kita memang sempat meribut-ributkan itu soal rombongan studi banding ke Jerman, ya, ke mana kayak gitu, ke Turki, itu selalu kita liburkan, tapi akhirnya ya mengambang begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang apa yang akan diterapkan, diaplikasikan di daerah kita. Ya, ke depan kita harapkan ada semacam apa namanya, regulasi yang sangat jelas. Kalau perjalanan dinas, kalau perjalanan dinas, kalau refreshing untuk penyegaran ataupun untuk apa namanya, refreshing anggota dewan, silakan itu. Kalau memang dibenarkan, silakan, ya kan, misalnya sudah terlalu jenuh, ya kan, untuk bertugas, jadi untuk refresh, ya, pergi dengan dibiayai oleh negara misalnya. Baik. Dan rakyat pun mengikhlaskan untuk bapak-bapaknya pergi refreshing misalnya. Karena capek sekali memikirkan rakyat mungkin, ya. Baik, jadi, silakan. Oke. Okay. Baik, Bung. Sebagai closing statement, Bung, apa yang ingin disampaikan? Ya, ya kita berharap tim audit ini seperti disampaikan oleh Askalani tadi harus betul-betul membidik ini, membidik, mengusut, artinya kalau belum dipertanggungjawabkan untuk merekomendasikan pertanggungjawaban kepada rakyat, karena yang digunakan adalah uang rakyat. Baik, Bung. Ya. Terima kasih, Bung. Semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Semoga masalah kisruh ini tidak lagi terjadi di tahun kedepannya, begitu, Bung, ya. Ini, karena setiap akhir tahun dan awal tahun terjadi hal seperti ini, begitu. Dan terima kasih juga, Bung, atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu dia, Syedaralun, tadi poin-poin penting dan sebagai juga closing statement dari Bung Nasir Nurdin, di mana tadi beliau juga mengatakan bahwa saat ini juga memang harus ada semacam regulasi yang jelas, apakah itu perjalanan dinas ataupun refreshing yang dilakukan oleh para elit kita sendiri. Jadi sehingga masyarakat juga tidak merasa tertipu, begitu. Dan sudah dalun, untuk edisi hari ini sekian cakrawala kita, dan kita akan kembali ke Serambi Expos. Syederalun, mari ikuti dan gemarkan Zikir Akbar setiap malam Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Berzikir, membaca Yasin dan Solawat Nabi serta Tausiah akan dipimpin langsung oleh guru kita, Syekh Muda Tuanku Tengku Samunzir bin Hussein. Mari kita mengikuti bersama. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat dan juga kerabat untuk membumikan zikir dan salawat di bumi Serambi Mekah. Dipancarkan langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota. Inilah 90,2 Serambi FM, radio berita paling independen dan kredibel. Banda Aceh 90.2 Serambi FM.